إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان para hadirin jamaah Masjid Al-Amin Semampir Surabaya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali setelah kurang lebih 2 bulan kita off kajian Sirah Nabawiyah yang dilanjut dengan sirah para sahabiat, wanita-wanita mulia yang ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu dan melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seorang sahabiat Nabi, wanita yang mulia yang ada di sekitar Rasulullah, yaitu Asma bintu Umais radhiyallahu taala anha. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas Asma binti Umais. Pada pertemuan yang lalu, kurang lebih 2 bulan yang lalu, kita membahas yang terakhir Asma binti Abu Bakar. Betul? Oke. Nah, sekarang kita membahas Asma yang lain, yaitu Asma binti Umais. Siapakah beliau itu? Beliau adalah Asma bintu Umais ibn Ma'ad ibn al-Haris ibn Taim ibn Ka'ab ibn Malik ibn Quhafa al-Khaz'amiyah. Beliau ini istri dari para pendekar sahabat. Karena beliau menjadi istri dari beberapa sahabat Nabi. Yang pertama, beliau adalah istri dari Sayyiduna Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Sayyiduna Ja'far wafat, maka beliau dinikahi Al-Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar wafat, beliau dinikahi Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini wanita pernah menjadi pendamping dari para sahabat yang pendekar-pendekarnya sahabat. Wanita yang mulia. Aslamat Asma qadiman wa hajarat ila al-Habasyah ma'a zawjiha Ja'far ibn Abi Thalib. Asma binti Umais ini termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam. Ketika masih jarang orang masuk Islam, bahkan belum ada orang masuk Islam, Asma binti Umais ini diantara deretan wanita-wanita yang pertama kali masuk Islam. Beliau ini masuk dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Dan orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kata Allah radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Di antaranya adalah Asma binti Umais. Wahajarat ilal Habasyah. Wanita ini, beliau radhiyallahu anha, pernah berhijrah ke negeri Habasyah. Habasyah itu ada di benua Afrika. Kalau sekarang di mana? Di Ethiopia, di benua hitam. Beliau bersama suaminya Ja'far bin Abi Thalib terlunta-lunta di jalan dari Hijaz, dari Mekah ke selatan, berjalan di atas padang pasir ke tepi Laut Merah, menyeberang memakai safina kapal dan merapat ke benua Afrika zaman itu bersama suaminya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Fa di negeri Habasyah itu Asma binti Umais bersama Ja'far memperoleh 3 anak lahir di negeri pengasingan. Jadi Asma binti Umais ini memperoleh putra dari Ja'far, 3 putra. Yang pertama Abdullah bin Ja'far. Yang kedua Aun bin Ja'far. Yang ketiga Muhammad bin Ja'far. Dan Ja'far ini sebagaimana yang kita ketahui adalah lisanul qaum, jubirnya para sahabat yang hijrah ke mana? Habasyah. Ketika berangkat singgah di negeri Habasyah, dan mengapa kok Ja'far dan istrinya dan sahabat-sahabat yang lain diperintahkan Nabi pergi ke negeri Habasyah? Wahai para sahabatku, hijrahlah kalian ke negeri Habasyah, Afrika sana. Kenapa kok tidak hijrahlah ke Yaman? Kenapa kok tidak hijrahlah ke Syam? Kenapa kok tidak hijrahlah ke Irak? Kenapa kok tidak hijrahlah ke Mesir? Tapi Nabi mengatakan hijrahlah ke Habasyah. Mengapa? Nah, karena Rasulullah dapat wahyu. Zaman itu ada seorang raja yang adil, namanya Ashama An-Najasyi. Najasyi itu nama gelar, tapi Najasyi yang hidup sezaman sama Rasul itu namanya Ashama. Ashama yang bergelar An-Najasyi, raja Ethiopia. Maka berangkat ke sana. Kata Rasulullah, hijrahlah ke negeri Habasyah karena di dalamnya ada seorang raja yang tidak membiarkan kedzaliman ada di kerajaannya. Berangkat Rasulullah. Dan pimpinannya siapa tadi? Ja'far. Jubirnya bagian ngomong itu Ja'far. Nah, Ja'far didampingi istri tercintanya. Namanya siapa tadi? Asma binti Umais. Enggak terima. Kafir Quraisy tahu, ternyata diam-diam sebagian orang Mekah hijrah ke negeri Habasyah. Itu dalil bahwa orang kafir Quraisy, orang kafir, orang musyrik itu tidak membiarkan orang-orang beriman itu leluasa beribadah. Harusnya kan, ya sudahlah, biarkan aja mereka ke negeri asing, gak ngurus, yang penting gak membuat onar di apa? Mekah. Gak cukup di situ. Orang kafir Quraisy berkomplot dan mereka bermusyawarah bagaimana caranya agar Raja Najasyi tidak memberi suaka kepada para pengungsi itu. Maka diutuslah siapa? Amr bin Aus dan temannya, dua orang perangkat Amr bin Aus, membawa hadiah-hadiah yang banyak. Dan ini sudah disampaikan dan harus diulangi lagi supaya tambah paham dan supaya tambah ingat. Rangkat nih Amr bin Aus. Dan Amr bin Aus ini adalah pelobi ulung, negosiator handal. Jarang Amr bin Aus itu gagal tugas. Kalau masalah pelobi itu jarang. Pinter orangnya, pinter ngomong, negosiator, pelobi ulung, diplomat. Nah itu Amr bin Aus. Berangkat tuh menyampaikan kepada Raja Najasyi. Wahai Raja Najasyi, telah datang orang-orang bodoh dari negeri kami, hijrah ke negerimu. Mereka meninggalkan agama kami, agama nenek moyang kami, masuk ke negaramu, tapi mereka juga tidak mau masuk ke agamamu. Kan gitu ceritanya kemarin, betul? Tolong jangan dikasih suaka. Dan ini dibawakan hadiah emas, permadani. Zaman dulu kan gitu kan, kalau datang ke raja kan. Nah ini rajanya ini adil, tidak mau mendengar sepihak. Kan gitu ceritanya. Dipanggil. Lah, yang dipanggil itu adalah suaminya Asma binti Umais. Siapa namanya tadi? Ja'far. Ditanya nih, apa benar kamu ini dari negeri meninggalkan agamamu, agama kaummu, terus datang ke negeriku, tapi kamu enggak mau masuk agamaku, benar ya? Iya. Dijelaskan, wahai raja, dulu kami adalah kaum yang menyembah berhala. Kaum pemakan harta yang haram. Kami menikahi istri-istri bapak kami. Kami memutus silaturahim. Ya, dicantumkan bagaimana zaman jahiliyah diceritakan. Terus diutus kepada kami seorang rasul. Kami tahu nasabnya, kami tahu akhlaknya, kami tahu perangainya, kami percaya kepadanya, kami beriman kepadanya. Memerintahkan kami untuk menegakkan sholat, memerintahkan kami untuk menyembah satu Allah, satu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, memerintahkan kami untuk menyambung tali rahim. Dan Nabi kami menyampaikan kepada kami untuk hijrah ke negeri Habasyah, karena di sana ada seorang pemimpin yang adil. Terus setelah itu Raja Najasyi mengatakan, apakah kamu membawa sesuatu yang diturunkan oleh Tuhanmu kepada Nabimu? Iya. Maka dibacalah surat apa? Surat apa? Kaf ha ya ain sad. Surat apa itu? Surat Maryam. Surat Maryam itu kan awal-awal kan menceritakan tentang Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa alaihissalam, bagaimana kelahirannya, kan gitu kan? Langsung setuju. Dan ditolak itu, siapa namanya? Amr bin Aus ditolak. Bawa pulang, saya tidak akan menyerahkan tamuku kepadamu. Dan kamu Ja'far, istrimu dan teman-temanmu semua aman di negaraku. Diusir, Amr bin Aus suruh keluar. Keluarlah Amr bin Aus nih sama temannya satunya tadi. Kata Amr bin Aus, aku tidak akan menyerah. Besok aku akan kembali lagi ke sini. Kata temannya nih, sudahlah jangan, sudah saya, kita pulang aja, kembali ke Mekah. Toh mereka ini masih kerabat kita sendiri. Masih ada insanianya, masih ada. Paham sih? Sisi kemanusiaannya masih ada. Toh mereka ini sudah di negeri asing, mereka terlunta-lunta di sini. Toh mereka ini masih kerabat kita sendiri, sudah biarkan. Ayo kita pulang aja ke Mekah. Lah. Besok aku ke sini lagi. Datang lagi nih, bukan Amr bin Aus kalau enggak ulat orang datang lagi dan mengatakan, wahai baginda raja, sesungguhnya mereka ini mempunyai pendapat yang aneh tentang Yesus yang kalian yakini. Kan gitu ceritanya. Mereka ini berkeyakinan tentang Nabi Isa berbeda dengan keyakinan kalian. Dipanggil lagi. Yang jadi jubir siapa tadi? Ja'far lagi, suaminya Asma binti Umais. Nah, ketika di depan lagi ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Isa ibnu Maryam? Dikabarkan, gak basa-basi, jelas, nyata, terang. Apa yang disampaikan Nabi kepada kaum muslimin itu yang disampaikan kepada Najasyi. Nabi kami mengajarkan kepada kami bahwa Nabi Isa adalah Abdullah, hambanya Allah. Wa rasuluh, dan rasul, hamba dan rasul. Hamba untuk membantah orang Nasrani yang mengangkatnya sebagai anak Tuhan. Rasul untuk membantah orang Yahudi yang telah menganggapnya sebagai bukan rasul dan anak hasil zina. Yahudi meyakini Nabi Isa anak lahir dari zina. Nasrani meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan. Maka Islam memberikan yang bukan ini, bukan ini. Beliau adalah Abdullah, hambanya Allah, untuk membantah orang Nasrani. Nasrani, betul ya? Karena mengangkatnya sebagai anak Tuhan. Wa rasuluh, tapi beliau juga rasul. Ini untuk membantah orang ya. Hamba berarti beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau ya sakit. Ini gitu kan? Namanya hamba. Abdu hamba, hamba berarti ya tidur, ya makan, ya sakit, ya hidup, ya mati. Nanti akan wafat kan gitu kan? Karena hamba. Tetapi beliau ini hamba yang berbeda. Wa rasuluh, dapat wahyu dari langit. Wa ruhum minallah, dan dia adalah roh dari Allah yang disampaikan kepada perawan suci namanya Maria. Setelah disampaikan itu nangis dan mengatakan, wallahi tidaklah Yesus atau Nabi Isa kecuali seperti yang kamu ucapkan. Terus kemudian suruh pergi Amr bin As, kamu akan bebas, aman di negeriku. Suyum aminun di negeriku. Nah, pulang Amr bin As, gak berani. Semenjak itulah masuk dalam hatinya Amr bin As Islam. Tapi belum masuk Islam, tapi sudah apa? Sudah meneresep di dalam hatinya. Lah, nanti setelah masuk Islam, setelah masuk Islam nih, Najasyi ini enggak mau bayar upeti. Kemana? Heraklius. Heraklius adalah Romawi, raja atau kaisar Romawi Timur, atau disebut dengan Byzantium. Karena Romawi itu ada dua. Romawi ada berapa? Romawi ada berapa? Dua. Romawi Timur dan Romawi Barat. Yang ada gesekan tentara salib yang pernah perang sama Nabi di zaman itu Timur apa Barat? Timur, Byzantium. Byzantium nanti jadi pindah ke Konstantinopel yang sekarang di Istanbul. Lah, saya terangkan dulu, ini belum saya jelaskan dulu, ini beda. Romawi Timur itu orang Yunani. Jadi yang menguasai Konstantinopel, Heraklius dan seterusnya itu dulu itu orang-orang Yunani. Oke, paham ya? Lah, sedangkan Romawi Barat itu orang Latin. Orang Latin. Ini gak cocok, tukaran terus. Lah, yang Latin ini nanti jadi Katolik. Yang Byzantium, yang Romawi Timur jadi apa? Ortodoks. Protestan masih lama. Martin Luther suwe durung ana Protestan. Protestan itu anyar, Pak. Anyar. Zaman dulu itu Romawi Timur, Romawi Barat kan gitu kan? Romawi Timur itu siapa tadi? Byzantium sekarang jadi apa? Ortodoks. Yang Barat itu jadi apa? Nah, yang Katolik itulah yang dikuasai Paus. Jadi kalau ada kata Paus itu bukan yang Timur, tapi yang Barat, yang Roma. Ah, oke. Sehingga kalau dalam hadis dikatakan Heraklius itu Byzantium, itu Romawi Timur. Kalau sekarang Kristen Ortodoks Eropa Timur biasa. Oke, kembali ke materi. Tidak mau bayar. Dan memang pada zaman itu Rasulullah juga kirim surat kan gitu kan? Kirim surat ke Persia, ke Romawi, masih ingat gitu? Ke Mesir, termasuk ke Najasyi kan gitu kan? Ya. Kaisar Romawi itu hampir masuk Islam. Heraklius tadi itu. Hampir masuk Islam. Dan itu sudah saya ceritakan di sini dulu kan? Sehingga Heraklius ini enggak kok Heraklius. Najasyi ini enggak bayar upeti, dibiarkan sama Heraklius. Heraklius dikomplain, dikritik sama adiknya. Bagaimana kamu membiarkan budakmu di negeri Afrika tidak mau bayar upeti? Lah kenapa Heraklius, Kaisar Romawi, tidak mempermasalahkan dan tidak menyerang dan tidak mengirim pasukan? Karena Heraklius sendiri juga sebenarnya tahu bahwa Najasyi ini masuk Islam. Dan sebenarnya Heraklius sendiri juga hatinya itu ngerti kalau Islam itu yang benar. Dan itu ceritanya panjang, sudah kita ceritakan. Kembali ke materi. Ke Asma binti Umais. Lah di negeri Habasyah itulah lama, sampai kurang lebih 7 Hijriah. Berarti Asma binti Umais dan Ja'far ini hijrah ke Habasyah, itu Rasulullah ada di mana? Pada waktu berangkatnya Rasulullah ada di mana? Di Mekah. Dan tidak kembali-kembali sampai kembalinya enggak Mekah. Kembalinya nanti enggak ke Mekah, kembalinya langsung ke Madinah. Dan kembalinya nanti ketika selesai perang Khaybar. Berarti Ja'far enggak ikut perang Badr. Berarti Ja'far enggak ikut perang Uhud. Lama. Kalau ada peristiwa-peristiwa penting di negeri Arab, peperangan Rasulullah sama Quraisy, Ja'far enggak ikut. Ja'far di mana? Habasyah. Lah, di sana saking lamanya sampai punya 3 anak. Kan gitu ceritanya. Abdullah bin Ja'far ini yang paling gede. Lah Abdullah bin Ja'far ini wajahnya mirip ayahnya. Siapa berarti? Mirip siapa? Mirip Ja'far. Dan dalam hadis Rasulullah mengatakan, engkau wahai Ja'far mirip aku, jasadku, rupaku dan akhlakku. Kan dulu sudah saya sampaikan itu. Ja'far adalah termasuk sahabat yang paling mirip Rasul, baik akhlaknya dan akhlak dan fisiknya. Dan Abdullah ini mirip bapaknya, berarti mirip Rasul. Abdullah bin Ja'far. Yang kedua Aun bin Ja'far. Yang ketiga Muhammad bin Ja'far. Kata Rasulullah, Muhammad bin Ja'far ini mirip pamanku Abu Thalib. Kan kakeknya. Abu Thalib kan kakeknya dia. Muhammad bin Ja'far bin Abu Thalib. Nah, beranak pinak di sana. Lama di negeri asing, makanannya beda, orang-orangnya juga beda, kulturnya juga beda. Itu menunjukkan ada dalil-dalil syar'i, ada nas-nas syar'i yang sampai ke sahabat yang ada di sama Rasul di Mekah, di Medina, tapi enggak sampai di sana. Paham enggak maksudnya? Zaman dulu enggak ada WA. Sekarang turun ayat ini bunyinya indah. Maksudnya, jadi pada waktu itu ada syariat-syariat yang sudah diketahui oleh penduduk Mekah atau penduduk Madinah sama Nabi, tapi belum sampai ke mana? An-Najasyi, belum sampai ke Al-Habasyah. Nah, kemudian Rasulullah SAW hijrah ketika Rasulullah umur 53 tahun, betul ya? Kan Rasulullah diangkat jadi Rasul umur 40, betul? Terus berdakwah di kota Mekah 13 tahun. Betul? Nah, Rasulullah umur 53 hijrah ke Madinah. Di Madinah pun ada peristiwa-peristiwa dahsyat, ada peristiwa perang Badar, perang Uhud. Berarti Ja'far juga enggak mengikuti peristiwa-peristiwa prahijrah. Baiatul Aqabah enggak ikut. Ya memang Baiatul Aqabah kan untuk orang-orang Ansor juga kan. Akhirnya hijrahlah Rasulullah ke negeri Madinah. Sampai terjadi peperangan dahsyat, kaum muslimin mengalahkan orang Yahudi. Namanya perang Khaybar. Ketika perang Khaybar itulah Rasulullah SAW kedatangan teman-temannya dari negeri Habasyah. Dari negeri Habasyah di tepian benua Afrika itu Laut Merah berangkat safina. Tidak menuju Mekah tapi menuju ke arah Madinah. Berarti kan lebih utara lagi. Kan itu kan? Di tengah jalan Ja'far bin Abi Thalib dan Asma binti Umais dan rombongan itu ketemu sama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari itu dari negeri Yaman beserta rombongannya berangkat sama naik perahu juga. Ketemu akhirnya bareng sama rombongannya Ja'far, yaitu para muhajirun. Paham dari situ? Lah akhirnya datang ke Madinah, merapat ke pantai, baru ke arah timur ketemu di kota Madinah. Ketika datangnya Ja'far itu, Rasulullah selesai perang Khaybar. Makanya Rasulullah saking senengnya sampai Rasulullah ngomong, aku gak tahu kenapa aku bahagia ini. Apakah karena menang Khaybar ataukah karena kedatangannya Ja'far? Artinya sama-sama apa? Senang sampai bingung. Ini karena Ja'far datang apa karena menang Khaybar? Ja'far atau Khaybar? Nah, saking senengnya Nabi sampai ngomong. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Asma binti Umais ini adalah saudarinya Ummul Mukminin, Maimunah bintul Haris. Rasulullah punya istri toh, namanya Maimunah, betul? Nah, Maimunah itu saudarinya siapa tadi? Asma binti Umais. Saudara siapa? Sebapak atau seibu? Asma binti Umais, Maimunah bintul Haris. Jadi sebapak atau seibu? Seibu, wong binya beda. Paham? Nah, emaknya sama. Dan termasuk di antara empat akhwat yang direkomendasikan Nabi. Ya, jadi ada empat akhwat, empat saudari yang dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-akhwatul arba' mukminat, ada empat bersaudari yang beriman. Maimunah, istrinya Nabi kan? Wa Ummul Fadl. Ummul Fadl itu saudarinya Maimunah, emaknya Abdullah bin Abbas, istrinya Abbas. Yang ketiga, Salma. Yang keempat, Asma binti Umais. Ada empat wanita bersaudari, hebat-hebat semuanya. Maimunah bintul Haris, gitu loh. Terus Ummul Fadl, Salma dan Asma binti Umais. Termasuk yang disebutkan Nabi, namanya Asma ini. Itu berarti wanita yang mulia. Nah, kemudian sampai di negeri Madinah itu, Asma binti Umais ini datang ke rumahnya Hafsah. Hafsah itu siapa? Istrinya Nabi, habis nikah sama Nabi. Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Nah, kemudian di situ ketemu sama Umar. Asma binti Umais ini ketemu sama Umar. Dan Umar mengatakan, bukankah engkau ini adalah ashabus safina, para pemilik kapal-kapal yang baru datang itu? Ni'mal qaum laula anna sabaqnakum lil hijrah fa nahnu haqqu bi rasulillahi minkum. Kalian ini sebaik-baik kaum, hanya saja kalian itu kalah dengan kami. Kata Umar nih, kami lebih duluan sampai di Madinah, kami lebih berhak dengan Rasulullah daripada kalian yang baru datang. Seakan-akan gampangnya gini, kemana aja kok baru datang gitu. Marah Asma binti Umais gara-gara omongan ini. Ini Umar loh padahal ini. Umar itu setannya takut sama Umar. Tapi Asma binti Umais ini sudah terbiasa pendekar. Ini wanita tapi pendekar dia ini. Ketika dia omongin sama Umar, kamu ini dan rombongan yang baru datang orang-orang hebat, tapi kalian kalah dengan kami. Kami sudah hijrah di sini sudah lama gitu loh. Kok kalian kok baru datang? Seakan-akan, walau seakan-akan itu enggak pasti. Seakan-akan kan seakan-akan bahwa Umar ini menganggap kecil gitu loh perjuangannya dulur-dulur yang ada di mana tadi? Apa sah? Gara-gara kan omongannya Umar ini marah betul. Siapa yang marah? Asma binti Umais. Dan dia mengatakan fahudibat marah. Waqalat, dan dia berkata, "Kalla wallah, tidak wallahi tidak." Omonganmu hai Umar, marah, murup jejer wong Jawa. "Kalla wallahi kuntum ma'a Rasulillah yut'im ja'iakum wa ya'idu jahilakum wa kunna fi darin aw fi ardil ba'da ba'da al-Baghda bil Habasha wa dhalika fillahi wa fi rasulihi wa aimullahi la akulu ta'aman wala syaraban hatta adkur ma qulta li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu kunna nu'dah dahulu." Ceritakan, demi Allah tidak, dahulu kalian nih, Umar dan teman-temanmu itu yang ada di Madinah ini semuanya, kuntum ma'a Rasul, kamu bersama Rasul. Rasulullah memberi makan orang-orang yang kelaparan di antara kalian. Rasulullah menasihati kalian yang bodoh-bodoh, dinasi turun ayat kalian diajari sama Rasul. wa kunna fi ardil bauta, sedangkan kami ada di negeri asing tanpa bimbingan, kami kelaparan di sana, gak ada yang menolong kami di sana kecuali raja yang baik. Kami di negeri asing, makanya beda, orangnya beda, kulturnya beda. Kami negeri, kami jauh di negeri yang jauh dari bimbingan Rasulullah SAW. Kau bersama Nabi, berjuang bersama Nabi. Rasulullah mengajari kalian ayat-ayat Al-Qur'an, dengan kami di negeri asing. Wallahi wahai Umar, demi Allah, aku gak akan makan, gak akan minum sampai aku laporkan ucapan ini kepada Rasulullah. Ih, sumpah loh, seandainya habis ngomong gitu terus Asma itu minum, bayar kafarat. Bisa dipahami? Seandainya setelah itu turunannya Asma binti Umais makan, bayar kafarat dia. Karena dia sudah apa? Bersumpah. Wallahi wahai Umar, aku gak akan makan dan aku bersumpah tidak akan minum sampai aku ceritakan masalahmu ini kepada siapa? Rasulullah SAW. Datang ke Rasulullah. Siapa yang datang? Asma binti Umais. Dan kata siapa namanya Asma, wallahi aku akan ceritakan ini ke Rasulullah. Aku tidak menambahi, tidak mengurangi, dan aku tidak melebih-lebihkan. Aku ceritakan omonganmu apa adanya ke Rasulullah. Falamma ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah datang, disampaikan sama siapa? Asma binti Umais. Ya Nabi Allah, inna Umar qala kada wa kada. Ya Rasulullah, Umar berkata bahwa kami kalah sama mereka. Mereka mendahului kami dan mengatakan bahwa Rasulullah lebih, bahwa mereka lebih berhak dengan Rasulullah daripada kami. Mereka lebih berhak Rasulullah daripada kami. Maksudnya mereka berhak lebih dekat sama Rasul daripada kami. Maka dijawab sama Rasulullah SAW, lalu apa yang kamu katakan kepadanya? Saya katakan kepadanya, engkau bersama Nabi. Nabi ngasih makan orang yang kelaparan di antara kalian. Rasul memberi nasihat kepada kalian. Rasul membimbing kalian. Sedangkan kami berada di negeri asing. Tidak ada yang mikirin kami. Kami makan, kami minum dengan orang yang berbeda, asing semuanya. Wallahi wahai Umar, tidak akan aku makan dan minum demi Allah sampai aku ceritakan cerita ini kepadamu. Aku berkata begitu ya Rasulullah kepada Umar. Maka Rasulullah berkata, laisa bi ahabbi minkum. Mereka tidak lebih berhak atasku daripada diri kalian. Artinya kalian juga lebih dekat daripada mereka. Ya, masih menghibur siapa? Asma binti Umais. Walahu wali ashabihi hijrah. Sesungguhnya bagi Umar dan teman-temannya Umar itu cuma punya satu hijrah. Faham? Cuma satu hijrah. Walakum antum ahlus safina. Akan tapi kalian wahai ashabus safina, pemilik kapal, pemilik, maksudnya julukan, julukan orang-orang yang baru datang dijuluki ashabus safina, para orang yang naik apa? La'an ahlus safina hijrotan, kalian punya dua hijrah, ilal habasya, yang kedua ilal Madinah. Artinya dibela gitu loh. Siapa yang dibela tadi? Asma binti Umais dibela sama. Makanya ini orang yang ikut ke Najasyi atau orang yang ikut ke negeri Habasa dan pulang bawa safina itu senang. Karena Nabi mengatakan ahlus safina. Lah kata ahlus safina itu menancap di kepala orang-orang yang baru datang itu senang. Mungkin tidak ada hadis yang paling disenangi mereka kecuali hadis ini. Karena disebutkan apa? Ahlus safina. Senang mereka itu dengan hadis ini. Nah, kemudian ikhwatul iman, falakat ra'aitu Aba Musa wa ashabas safina ya'tuna arsalan yas'aluni an hadal hadis. Setelah Rasulullah mengeluarkan statement tadi itu, ashabul hadis tadi itu, maka orang-orang yang merasa seperjuangan naik kapal datang ke Asma binti Umais. Asma binti Umais, benar dah katanya Rasulullah menyebutkan kita secara khusus ashabus safina. Termasuk yang ikut ngomong itu siapa? Abu Musa al-Asari. Kan Abu Musa juga kebetulan ikut tadi itu. Benar dah Rasul menyebut ashabus safina. Dikatakan, iya benar. Maka mereka sangat senang karena disebut oleh Rasulullah SAW. Itu baru disebut ashabus safina. Bagaimana dengan sahabat Nabi yang dikatakan Abu Bakar fil jannah? Bagaimana hatinya enggak terbang? Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Oh, ini enggak disebut namanya loh. Cuma disebut apa? Ashabus safina. Oh, suwenangi luar biasa. Ndaneo gitu. Cari wong Jawa. Ndaneo, sahabat-sahabat yang dijelaskan secara apa? Teks. Abu Bakar fil jannah. Lekitu itu Abu Bakar disebutkan dengan teksnya Abu Bakar fil jannah. Itu gak pede Abu Bakar itu. Gak pede dalam artian gue, alhamdulillah aku pasti masuk surga, santai wae. Abu Bakar setiap sholat tiba Abu Bakar Pak nangis. Setiap sholat mesti nangis. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sakit keras hampir wafat, kata Rasulullah, wahai Aisyah, tolong perintahkan ayahmu Abu Bakar untuk ngimami sholat. Ya Rasulullah, jangan apa ayahku. Ayahku itu kalau ngimami sholat mesti nangis. Nanti orang-orang akan putus asa, mengira bahwa kau akan wafat. Orang akan pesimis, orang akan melihat kondisinya. Jangan-jangan ayahku. Mur Abu Bakar fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat. Ya Rasulullah, jangan ayahku. Dia itu kalau sholat nangis, nanti orang itu akan pesimis kondisinya. Itu padahal dijamin masuk surga. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Umar fil jannah. Umar masuk surga. Antum tahu enggak? Umar ketika hampir wafat, dia ngomong sama anaknya. Dipangku sama anaknya. Siapa anaknya namanya? Abdullah bin Umar. Dipangku. Kata Umar, wahai anakku, tolong tempelkan kepalaku, pipiku ke tanah. Wahai ayah, tidakkah pahaku lebih bagus untukmu? Cepat, cepat wahai anakku sebelum terlambat. Yang kepalanya Umar, manusia mulia, penakluk Romawi dan Persia. Tolong letakkan kepalaku di tanah. Ketika diletakkan di tanah, Umar mengatakan, celaka Umar, seandainya Allah tidak mengampuninya. Itu padahal dijamin masuk surga. Tapi gak pede jemaah, gak pede. Padahal jelas Nabi mengatakan Umar fil jannah, gak pede. Bahkan takut termasuk orang munafik sampai kata orang Jawa dedes, ngerti dedes tak? Dedes sahabat Nabi yang memiliki rahasia siapa namanya? Hudzaifah ibnul, ya, wah Hudzaifah aku ini munafik gak? Wah Hudzaifah aku ini munafik, saking takutnya dia itu munafik. Itulah para sahabat Nabi, gak pede. Dan tidak kegeeran, padahal jelas-jelas disebutkan. Nah, para sahabat ini, ashabu safina ini pun demikian. Senang dengan hadis ini. Mereka datang ke Asma binti Umais. Lah, kemudian ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian datanglah perang berikutnya, yaitu perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini perang pertama kali para sahabat Nabi bertemu dengan unsur-unsur Romawi. Karena pada waktu itu Rasulullah ngirim surat ke wilayah-wilayah yang dikuasai Romawi. Lah sahabat yang mengantarkan surat itu dibunuh. Paham? Dan zaman dulu, ya sampai sekarang, utusan itu gak boleh dibunuh. Gara-gara utusannya Rasul dibunuh, Rasulullah menyiapkan pasukan melawan Romawi. Ini bukan geme-geme dari Bung Surabaya. Romawi, cilik Muhammad sak kanca-kanca niki Romawi. Kirim 3 komandan perang. Masih ingat kisahnya kan? Yang pertama Rasulullah mengatakan kalian akan menemui pasukan yang besar. Intinya gitu ya, fima makna. Maka ditunjuklah 3 apa? Rasulullah tidak mengatakan besar enggak, tapi Rasulullah karena ini tahu bahwa ini musuhnya besar, Rasulullah menunjuk 3 komandan. Yang pertama yang diangkat jadi jenderal adalah Usama bin Zaid. Kata Rasulullah, nanti kalau Usama Zaid gugur diganti sama Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far gugur juga, maka diganti Abdullah bin Rawaha. Kok kan sing nyaut ngono lho, disampekno bolak-balik. Bismillah. Abdullah bin Rawaha. Zaid bin Harisa muhajirin, betul? Ja'far bin Abi Thalib muhajirin, bahkan 2 kali muhajirnya kan. Yang ketiga Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini Ansor. Terjadi perang. Itu Rasulullah ada di mana? Di Madinah. Peristiwa yang terjadi di medan perang itu Rasulullah dapat wahyu di Madinah, dan Rasulullah cerita ke sahabat yang enggak ikut perang. Sekarang bendera dibawa Zaid. Zaid berperang, dan sekarang Zaid gugur. Dan Zaid ini diantara lelaki yang paling dicintai Nabi. Betul apa enggak? Di antaranya Zaid ini. Sayangnya luar biasa Rasul sama Zaid. Dan kisahnya enggak tahu sudah diceritakan dulu Zaid. Sudah. Sekarang bendera perang dibawa siapa? Ja'far. Ja'far berperang. Ja'far terputus tangan kanannya. dipegang tangan kirinya, sekarang Ja'far terputus apa? Tangan kirinya, dan sekarang Ja'far gugur. Itu Rasulullah cerita sambil mengalir air matanya. Sekarang bendera perang dibawa Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha perang dengan gagah dan Abdullah bin Rawaha pun gugur. Itu Rasul cerita itu sambil nangis dan mendoakan tiga-tiganya rahimahullah. Didoakan apa? Maghfirah. Setelah itu kata Rasulullah, "Dawon ya, gak mari-mari. Gak usah dipersingkat." Nah, akhirnya nomor berapa ini? Rasulullah mengatakan setelah itu, dan pedang dan panji perang akan dibawa atau diambil saifun min suyufillah, pedang diantara pedang-pedang Allah. Siapa itu? Khalid. Nah, semenjak itulah Khalid dijuluki apa? Saifullah, pedangnya Allah. Sehingga berita wafatnya Ja'far langsung sampai ke kota Madinah. Wah, itu Rasulullah datang ke rumahnya Asma binti Umais sambil deg-degan. Ada apa ini? Rasulullah mengumpulkan anak-anaknya, diusap kepalanya, dan dikabarkan kematian apa? Ja'far. Sedih, Asma yang sedih. Karena Ja'far ini dicintai luar biasa sama Asma binti Umais. Kemudian, ya itulah ceritanya. Rasulullah mengatakan, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman, faqad atahum ma yushiluhum." Wahai para sahabat, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Sing kepaten, sing dikei panganan. Ya, duduk wong sing kepaten, sing ngekei panganan. Itu sunah Nabi. Karek gelem to. Kono khilaf, iki karek gelem ta gak nurut Nabi, wis ngono wae. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya Ja'far, nangis orang-orang. Dan Rasul mengatakan, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushiluhum." Wahai para sahabat, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Terus Rasulullah mencari anaknya Ja'far. Dalam riwayat ini dulu saya ceritakan dulu di ceritanya Ja'far, dulu sudah saya ceritakan ini. Maka Abdullah bin Ja'far dipanggil, Muhammad bin Ja'far dipanggil. Pada waktu dua, enggak tahu aun kok enggak apa sudah wafat, Allah alam. Tetapi dalam riwayat dua yang dipanggil. Muhammad bin arek kecil, arek cilik-cilik loro. Abdullah bin Ja'far sama Muhammad bin Ja'far. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai orang-orang nangis kan tadi kan? Nangis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tabku ala akhi ba'dal yaum." Jangan kalian tangisi lagi saudaraku setelah hari ini. Sudah stop. Waktu kalian cuma 3 hari, setelah itu enggak boleh berkabung. Stop. Jangan tangisi saudaraku setelah hari ini. Dan Ja'far ini wajahnya mirip Nabi. Wajah dan akhlaknya mirip Rasulullah SAW. Terus anaknya kecil dipanggil. Dipanggil, disuruh manggil tukang pangkas rambut. Dipangkas rambutnya, dirapikan. Setelah itu datang Asma binti Umais, "Ya Rasulullah," sedih, nangis. Kata Rasulullah, "Apakah engkau menangisi dua bocah yatim ini? Jangan kau tangisi. Karena mulai detik ini aku yang akan mengkafil dua anak yatim ini." Dadi nduk zamane Nabi wis ana wong mati. Ustaz, apakah ada orang mati di zaman Nabi? Sudah ada. Karek gelem nyuntut agak. Rasulullah wis pernah kepaten keluargane. Rasulullah kepaten Khadijah. Rasulullah kepaten istrinya yang lain, Zainab binti Khuzaimah. Rasulullah kepaten, ngerti kepaten gitu? Rasulullah pernah ditinggal wafat Zainab binti Rasulillah. Rasulullah pernah ditinggal wafat Ruqayyah binti Rasulillah. Rasulullah pernah ditinggal Ummu Kulsum binti Rasulillah. Rasulullah pernah ditinggal wafat istri tercinta Khadijah. Rasulullah pernah ditinggal istri tercinta Zainab binti Khuzaimah. Jadi masalah iki karek gelem nyonto pun ndak. Karena wong mati dok zaman Nabi wis ono, plus keluarga Nabi wis mati di zaman Nabi yo ono. Berarti dari kisah Ja'far ini apa yang disunnahkan Nabi kalau ada orang wafat? Satu sunnahnya nih, suruh buat makanan untuk keluarganya yang wafat. Maksudnya kalau punya apa-apa kasih duit, kasih makanan, karena dia gak sempat masak karena sedih, suruh bawa makanan. Satu. Dua, Rasulullah datang ke rumahnya untuk apa? Takziah. Kan gitu tadi kan? Dan mengatakan jangan tangisi lagi. Berarti kan menghibur. Betul apa enggak? Beri takziah kan. Intinya kan di situ kan takziah. Setelah itu ngurusi anak yatimnya. Kan Rasul tadi manggil. Manggil siapa? Abdullah bin Ja'far sama Muhammad bin Ja'far. Yang keempat, syukur-syukur ngurus jandanya. Ya, aku gak lelok, Bu. Ya, ini terus naik bahaya. Ah, setelah itu Asma binti Umais dinikahi Abu Bakar As-Siddiq. Ini kayak khalifah yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dengan Abu Bakar As-Siddiq punya anak namanya Muhammad bin Abi Bakar. Tapi Muhammad bin Abu Bakar ini kecil sudah ditinggal wafat sama Abu Bakar. Sehingga yatim Muhammad bin Abi Bakar yatim. Muhammad bin Abu Bakar yatim. Lah sebelum wafat Abu Bakar ini wasiat. Kalau aku wafat nanti, wahai istriku Asma binti Umair. Itu setelah wafatnya Ummu Ruman. Ummu Ruman itu ibunya Aisyah. Abu Bakar punya istri namanya Ummu Ruman, punya anak namanya Siti Aisyah. Nah, setelah Ummu Ruman wafat, Abu Bakar nikah sama siapa tadi? Asma, jandanya Ja'far bin Abi Thalib, punya anak namanya Muhammad bin Abu Bakar. Jadi ada Muhammad bin Ja'far, ada Muhammad bin Bakar. Emaknya satu, bapaknya yang apa? Beda. Wasiat sebelum wafat, kalau aku wafat nanti tolong wahai istriku mandikan jenazahku. Jadi yang memandikan jenazahnya Abu Bakar itu adalah siapa? Asma. Dan Asma ini tukang puasa. Paham? Tukang puasa, suka puasa. Dan Abu Bakar mengatakan kalau hari itu tiba maka jangan kamu puasa, supaya kamu ketika mandikan aku itu kuat. Paham ini? Maka ketika Abu Bakar itu wafat langsung, padahal itu waktu mau buka sudah hampir tiba, mendekat kurang lebih, wallahu alam, karena ingat pesannya suaminya itu, langsung Asma binti Umais ngambil makan dan ngambil minum, batalkan puasanya, langsung memandikan jenazah sang suami. Wafat punya anak kecil namanya Muhammad bin Muhammad bin Abu Bakar. Setelah itu Asma binti Umais dinikahi Ali bin Abi Thalib, adik ipari. Ali adik ipari siapa? Asma binti Umais. Asma binti Umais kan istri dari saudaranya Ali, betul ya? Nikah. Otomatis Abdullah bin Ja'far, Muhammad bin Ja'far sekarang di bawah naungan Ali, keponakan sekaligus anak tiri, betul? Betul apa bingung? Ja'far bin, salah saya. Ulangi. Abdullah bin Ja'far sama Muhammad bin Ja'far, kan gitu kan? Betul ya? Kan tadi kan anaknya tiga, Abdullah bin Ja'far, Aun bin Ja'far, Muhammad bin Ja'far. Nah, ketika Asma binti Umais dinikahi Ali, berarti kan itu kan keponakannya semua. Keponakannya Ali toh, karena sama Ja'far kan saudara. Oke. Lah Muhammad bin Abi Bakar sejak kecil diramut sama Ali karena punya ayah tiri kan gitu kan, betul apa enggak nih? Oke. Suatu ketika Muhammad bin Abu Bakar ini tukaran sama Muhammad bin Ja'far, tukaran, kalau enggak Abdullah ya Muhammad, seingat saya Muhammad. Muhammad bin Ja'far tukaran karo Muhammad bin Abu Bakar. Podo Muhammade, emake podo, beda bapak. Iku anake Ja'far, iki anake Abu Bakar, tapi podo jenenge Muhammad. tukaran. Bapakku luwe hebat, kok bapakku sing hebat, bapakku hebat, bapakku tukaran. Ali ngeneng nojo tukaran terus, anak tiri di karo-karo nih kan, nojo tukaran. Gak ngeneng no, gak ngerti gak ngeneng no, gak ngental no, gak bisa. Akhirnya Ali ngomong sama istrinya, kok lu anakmu loro tukaran. Anakmu loro kok tukaran. Sing situ ngarani Ja'far sing lebih hebat, sing situ ngarani Abu Bakar lebih hebat. Akhirnya Asma datang melerai anaknya ini. Eh Muhammad bin Ja'far, bapakmu itu orang hebat. Ja'far At-Tayyar, pemimpin perang Mu'tah. Dua apa tangannya hilang dan diganti dengan apa? Sayap, diganti dengan sayap. Makanya di dalam hadis dikatakan bahwa Ja'far ini pergi ke surga dengan apa? Sayapnya, kemanapun dia suka. Dan kamu Muhammad bin Abu Bakar, bapakmu itu khalifah manusia terbaik sesudah Rasulullah dan para anbiya. Dipuji, Ja'far dipuji, yang Abu Bakar dipuji. Ali melongo, melongo dalam artian setelah itu ngomong, wahai Asma, wallah, kau tidak menyisakan pujian sedikit pun untukku. Paham maksudnya? Wah, bikanggu bojomu kabeh. Lagi itu jujur Asma itu. Wallahi di antara tiga orang itu, ya, engkau ada di bawahnya dua orang itu. Dan Ali mengatakan, wallahi seandainya engkau tidak berkata seperti itu, niscaya aku akan celah dirimu. Paham enggak maksudnya? Wallahi Asma, seandainya kamu tidak mengatakan seperti tadi, justru aku yang akan mencela dirimu. Artinya ridho Ali itu. Paham enggak? Kakon ini Ja'far api, kakon ini Abu Bakar itu api. Ridho, gitu loh maksudnya. Ah. Kemudian setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat, yang jadi khalifah Ali. Kita tahu di zamannya Ali terjadi banyak perang persengketaan, betul? Di negeri Syam ada Muawiyah, betul? Di negeri Mesir ada siapa? Amr bin Aus. Loh, jangan dilupakan itu penting itu. Sedangkan pada waktu itu zamannya Ali ada kejadian perang Siffin, betul? Perang Siffin adalah perang antara Ali yang ada di Kufa, Irak, dengan pasukan yang ada di Syam dan Mesir. Syam adalah Muawiyah, Mesir adalah Amr bin Aus. Perang. Ali kan mecat Muawiyah, gitu kan? Muawiyah enggak mau dipecat. Karena Muawiyah mengatakan, "Loh, masalah dulu loh, masalah Utsman itu loh, yang pembunuh Utsman kan sudah sering saya sampaikan di sini." Ali ini pengen mecat orang yang dianggap dulu diangkat oleh Utsman. Padahal Muawiyah enggak diangkat oleh Utsman, diangkat oleh siapa? Umar, sejak zamannya Umar. Lah, ketika Ali mecat Muawiyah, penduduk Syam semakin berburuk sangka kepada Ali. Iki dulure Muawiyah dipateni, pasukan sing mateni Utsman bin Affan itu lari ke pasukannya siapa? Ali, kan gitu kan? Setelah membunuh Sayyiduna Utsman, mereka itu kan masuk ke kelompoknya Ali dan mengatakan Ali khalifah gitu kan. Sehingga penduduk Syam itu menyangka Ali termasuk orang yang terlibat dalam pembunuhan siapa? Utsman. Tapi enggak, Ali sama sekali enggak terlibat. Cuman ini kan ada yang menskenariokan, gitu loh. Sehingga penduduk Syam itu loro ati nang goni Ali, paham? Ali ya loro ati nang goni pasukane. Siapa tadi? Muawiyah. Karena ada yang menghasut, ada yang mendomba. Terjadilah apa yang terjadi. Di antara kejadiannya adalah Ali mencat Amr bin Aus. Paham? Setelah Ali dipecat Amr bin As, Ali mengutus gubernur baru. Jelas sampai sini? Siapa yang diutus? Muhammad bin Abi Bakar. Dan Muhammad bin Abi Bakar itu anak tirinya Ali. Diemong kecilik gampangannya lah. Dididik Ali. Awakmu saiki berangkat orang di Mesir, gantian sama Amr bin As, kamu gubernur yang baru. Sampai di Mesir ini Muhammad bin Abu Bakar bawa anaknya, bawa istrinya, dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir dibunuh. Muhammad bin Abu Bakar wafat di Mesir. Di zaman fitnah ini. dibunuh, wafat di sana. Itu Siti Aisyah ada di Medina. Tak kasih tahu sama. Mungkin ini pertama kali sama kerungui ceritai. Siti Aisyah itu ingat saudaranya namanya Muhammad, meskipun beda ibu kan itu kan, dan umurnya juga panjang antara Muhammad sama siapa? Aisyah, terpaut panjang. Aisyah itu ingat bahwa saudaranya namanya Muhammad bin Abu Bakar dari ibu yang bernama Asma binti Umais, sedangkan Aisyah kan dari ibu yang bernama Ummu Ruman, dan dari segi umur juga selisih jauh kan itu. Aisyah itu ingat bahwa saudaranya yang hijrah ke Mesir tadi, yang dibunuh tadi itu, namanya Muhammad bin Abu Bakar, itu punya anak kecil namanya Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Beri Qasim ini apanya Aisyah? Ponakan terlantar di negeri Mesir, bapaknya dipateni. Aisyah ngutus saudaranya, kalau gak salah Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar yang ketika Rasulullah wafat ada bawa siwak itu, kan? Kalau gak salah itu Abdurrahman, atau saudaranya Aisyah yang lain. Seingat saya Abdurrahman bin Abu Bakar, seingat saya. Karena Muhammad bin Abu Bakar ini datang ke Mesir, ngapain? Cari ponakannya tadi, yang namanya siapa? Qasim. Ketemu pak Qasim ini, dibawa dari Mesir, dibawa ke Madinah. Sehingga Qasim yatim, gak punya bapak. Bapaknya wafat, terbunuh dalam perang. Lah Qasim inilah bocah kecil yang dirawat, diramut, dibesarkan oleh Aisyah. Ponakane dhewe disisiri, disayangi. Qasim ini nanti menjadi ulamanya tabi'in. Qasim, antum cerita, antum ketik di internet Qasim bin siapa tadi? Dipancing ngene suwe jawabe arek-arek iki. Qasim bin Muhammad bin Abu. Antum ketik di internet, jadi ulamanya tabi'in, jadi termasuk fuqaha as-sab'ah. Fuqaha as-sab'ah termasuk fuqahanya ahli Madinah. Ya enggak heran wong dididik langsung sama wanita tercerdas di umat ini. Siapa namanya? Langsung enggak pakai hijab, pemborane dhewe. Diajari terus. Paham maksudnya? Jadi punya ilmu banyak. Nah, itu ya. Enggak ada cerita khusus tentang wafatnya siapa tadi? Asma binti Umais. Ya, intinya seperti itu. Tetapi Asma binti Umais ini masih hidup setelah Ali. Ali kan wafat, terbunuh, betul ya? Itu Asma binti Umais masih itu. Nah, ya, ceritanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sekelumit cerita tentang wanita yang mulia, yaitu Asma binti Umais yang dipuji oleh Rasulullah. Pertama Ashabus Safina, betul? Kedua, beliau juga adalah istri dari para pendekarnya sahabat. Dan ketiga, beliau juga dikatakan di antara empat bersaudari yang mukminah. Kan gitu tadi ya? Semuanya saudari. Silakan kalau ada pertanyaan, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, jika kita takziah di rumah orang yang meninggal, apakah kita boleh memakan makanan yang disuguhkan kepada kita? Boleh apa enggak? Ah, boleh apa enggak? Saya datang dari Surabaya, ada saudara saya misalnya di Tuban wafat, saya datang ke sana takziah. Sampai sana disuguhi air putih. Boleh enggak saya minum? Tapi ono sing gak oleh lho ngono ya. Sing dimaksud gak oleh iku sing membuat hidangan khusus diniatkan untuk ada kegiatan tertentu. Pahamnya? Kan ada hadisnya. Gunna na'uddu al-istima', kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidang-hidangkan makan. Makanan khusus maksudnya. Niatnya memang untuk itu. Termasuk perkataan Imam Ad-Dimyati, ma yaf'aluhu an-nas minal istima' fi ahli al-mayyit. Dan apa yang dilakukan oleh masyarakat, kumpul-kumpul di rumah si mayit sambil dihidangkan makanan, minal bid'ahil mungkar, termasuk bid'ah yang mungkar. Ada mungkin kita datang dari tempat ke rumah duka misalnya, takziah, terus disuguhi air minum atau seadanya misalnya, maka ini bukan dalam rangka membuat acara khusus, makan-makan khusus, tapi ini dalam rangka ikramu adz-dhaif, dalam rangka memuliakan apa? Tamu. Jadi tidak mengapa. Kecuali kalau sampean datang pas di situ memang ada acara khusus. Acara itu, paham maksudnya ya? Enggak usah saya sebutkan, teman paham kan? Acara itu rame-rame bareng-bareng makan makanan, lah itu jangan. Kalau sama takziah datang disuguhi arbin, maka ini insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain silakan. Sudah. Alhamdulillah sudah pintar semuanya. Tidak ada yang tanya. Jazakallahu khairan katsiran ala husni istima'ikum. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang saya akan menceritakan. Oh tadi sebenarnya sama Royhana. Royhana belum saya ceritakan. Iya, Royhana itu Yahudi, masuk Islam. Terus ditawari Nabi jadi istri, tapi enggak mau. Saya jadi budak aja ya Rasul, enggak apa-apa. Saya ridho. Karena kalau jadi suami, kalau jadi istri kan butuh nafkah, butuh ini kan gitu kan. Beliau enggak mau menyulitkan Rasulullah. Ingin kapan saya ceritakan nanti. Insya Allah juga saya akan ceritakan pada pertemuan akan datang. Insya Allah Ummu Aiman. Masih ingat Ummu Aiman siapa? Ummu Aiman itu tukang gendongnya Nabi. Nabi kecil itu bagian gendong, bagian ngerawat. Rasulullah ditinggal bapaknya, Rasulullah juga ditinggal emaknya. Ada budak wanita keriting hitam legam masih kecil, ABG lah gitu, jariah. Itu yang ngerawat Nabi, yang memelihara Nabi. Dan Rasulullah memanggilnya dengan sebutan apa? Ibu. Sampai Rasulullah dewasa jadi Rasul, manggil wanita itu dengan apa? Ibu. Saking sayangnya. Dan Rasulullah sangat mencintainya. Wanita negro, tapi Rasulullah mencintainya. Nah, siapa Ummu Aiman ini? Insya Allah besok akan saya ceritakan jika Allah menghendaki. Insya Allah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.